di ayat ni, ayat yang menerangkan tentang sapi betina Bani Israel, yang kerananya dinamakan sebuah surah dalam Al-Quran sebagai surah Al-Baqarah, surah lembu. Yang ini bukan lembu yang mereka jadikan patung daripada emas lalu mereka menyembahnya, tapi ini lembu betina lain. Kerana ini berlaku pada zaman risalah Nabi Musa AS kepada Bani Israel, maka pengarang Imam Bukhari rahmatullah memasukkannya di dalam kisah Nabi Musa AS. Mudah-mudahan dapat tauladan pelajaran di sebalik kisah tersebut. Berkata Ibn Kathir rahmat ta'ala, beberapa ulama salaf lainnya mengatakan di kalangan Bani Israel terdapat seorang laki-laki mandul, sedang dia mempunyai harta kekayaan melimpah dan dia mempunyai beberapa orang keponakan, ini anak-anak saudara. Semua keponakannya itu sangat mengharapkan kematiannya agar mereka dapat mewarisi hartanya tersebut. Kemudian ada salah seorang di antara mereka beranjak untuk membunuh orang tersebut pada malam hari dan kemudian melimparkan mayatnya di persimpangan jalan. Dan ada juga yang menyatakan mayatnya diletakkan di depan pintu salah satu dari mereka. Ini Bani Israel. Keesokan harinya, orang-orang bangun dan ramai memperbincangkan mayat orang tersebut. Kemudian ada salah seorang keponakannya datang dan langsung berteriak histeris seraya memukul-mukul dirinya sendiri. Mereka berkata, mengapa kalian saling bertengkar dan tidak mendatangi Nabi Allah? Kemudian keponakannya datang dan mengadukan masalah pamannya itu kepada Rasulullah Musa AS. Maka Musa AS berkata, mudah-mudahan Allah membahagiakan orang yang memiliki pengetahuan tentang orang yang membunuh ini hingga dapat memberitahukannya kepada kita. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki pengetahuan tentangnya. Kemudian mereka meminta kepada Musa agar dia mau menanyakan hal tersebut kepada Rabbnya yang Maha Perkasa dan Maha Mulia. Maka Allah memerintahkan Musa agar memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi. Musa pun berkata, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu nak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Yang mereka maksudkan adalah, kami bertanya kepadamu tentang orang yang terbunuh ini, tetapi kamu malah mengatakan seperti itu kepada kami. Qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang bodoh. Artinya aku berlindung kepada Allah dari mengucapkan sesuatu darinya melainkan apa yang telah diwahyukannya kepadaku. Dan inilah jawapan yang dia, yang Allah berikan ketika aku tanyakan hal itu kepadanya. Jadi daripada penerangan Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ini, dia menerangkan sebab bagaimana asal-usul kisah tapi Bani Israel ini. Rupa-rupanya ada kes pembunuhan dan mereka tidak dapat mengenal pasti siapa pembunuhnya. Jadi ada yang menyarankan agar mereka tanya kepada Nabi Musa AS, Nabi mereka ketika itu, mungkin dia tahu. Kata apa yang dijawab oleh Nabi Musa AS, orang yang tahu tu memanglah orang yang bergembira ataupun yang beruntung, dia boleh beritahu pada kita. Tapi kita tak tahu. Maknanya Nabi Musa AS pun tak tahu perkara tersebut. Dia tak tahu yang raib. Dia menunjukkan bahawa Nabi-Nabi, bahkan semua Rasul, Nabi tidak mengetahui yang raib melainkan yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada mereka. Jadi itu akidah kita. Yang tahu perkara yang raib hanyalah Allah SWT secara mutlak. Adapun yang lain, mereka ini diberitahukan, mereka hanya tahu apa yang mereka diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu asalnya mereka tak tahu. Ini kaedah yang penting. Asalnya yang tahu hanya Allah tentang apa ni, tentang yang raib. Dan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, asalnya tidak tahu. Jadi itu kaedahnya. Jadi mereka, bila kita nak katakan mereka tahu satu benda yang raib ini atau satu benda yang raib itu, kita perlukan kepada apa? Bukti, dalil bahawa dia tahu perkara tersebut. Jika tidak, kita mesti anggap dia tidak dia tidak mengetahui. Dan itulah kedudukan yang kita mesti letakkan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun besar hebatnya malaikat sekalipun, mereka tidak tahu yang gaib macam dengan Allah Subhanahu Wa Taala punya ilmu. Mereka kalau tahu pun sebab Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada mereka. Seperti yang saya mencatat berapa mencatat apa? Mencatatkan amalan manusia ataupun yang disuruh menjaga janin daripada dia dekat dalam dalam rahim ibunya lagi. Jadi itu semua siapa yang tahu? Itu malaikat tahu. Tapi bagaimana malaikat tahu? Sebab Allah SWT beritahu. Dan yang di langit yang tinggi, di langit di Lauh Mahfuz misalnya, maka yang itu diberitahu oleh Allah SWT, barulah mereka tahu. Jika tidak, malaikat-malaikat pun sebenarnya tak tahu ilmu Allah SWT ini. Jadi itu akidah kita. Jadi jangan kita terbalikkan bahawa asalnya mereka tahu yang gaib. Sebab mereka ni adalah kekasih Allah dan sebagainya, mereka dekat dengan Allah SWT. Itu bukan akidah yang yang benar. Jadi dalam ayat ini, kisah Nabi Musa AS ini, Nabi Musa pun tak tahu, dia terpaksa tanya kepada Allah, kepada Tuhan ni. Dan penafian daripada Nabi Muhammad SAW sendiri di dalam Quran jelas. Dan Allah SWT perintahkan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain, agar buat satu statement kepada semua orang bahawa la a'lamul ghaibah, aku tak tahu perkara yang ghaib dan aku tak dapat berikan manfaat. Kalau Allah SWT nak berikan mudaratan bagi aku, aku tak boleh tolak. Jadi itu semua adalah kesempurnaan penghambaan hamba-hamba Allah SWT. Jadi tetapkan kedudukan mereka ini sebagai hamba-hamba Allah SWT. Jadi kalau mereka tahu hanya dengan ilmu daripada Allah SWT, dan untuk kita, kita nak katakan dia tahu itu ataupun ini, kita perlukan kepada dalil. Baik. Jadi berkenaan dengan ayat tadi, Ibn Abbas, Ubaidah, Mujahid, Al-Krimah dan beberapa ulama lainnya mengatakan, seandainya mereka langsung mencari sapi betina bagaimanapun wujudnya dan segera menyembelihnya, niscaya telah tercapai tujuan yang dimaksud. Tetapi mereka mempersulit diri mereka sendiri sehingga mereka pun mendapat kesulitan. Jadi mereka tanya siapa pembunuhnya. Dan Nabi Musa AS tanya kepada Allah SWT. Nabi Musa dapat jawapan daripada Allah SWT, perintahkan Bani Israel bunuh seekor sapi, yakni lembu, lembu betina. Jadi sepatutnya mereka dengar ini adalah satu perintah daripada Nabi Musa AS. Dia seorang Nabi, takkan dia bohong, takkan dia nak main-main kan. Tapi dan kalau sepatutnya mereka nak tahu akan siapa pembunuhnya, mereka mereka sembelih saja. Apa juga lembu, mereka sembelih juga. Apa juga lembu yang mereka dapat jumpa, first lembu yang mereka jumpa yang paling senang, dan mereka sembelih dah habis cerita lah. Tetapi mereka sulitkan diri mereka sendiri sampai mereka dapat kesulitan. Ini pengajaran bagi semua orang. Bila datang satu perintah daripada Allah SWT, laksanakan sudah. Jangan banyak tanya-tanya, jangan buat susah-susah, nanti akan disusahkan. Jadi kamu sendiri akan dapat kesusahan. Baik, dan mengenai hal tersebut, terdapat sebuah hadis marfu'. Ada hadis pula tunjuk Nabi SAW yang di dalam sanadnya terdapat kelemahan tadi. Kemudian mereka menanyakan sifat warna dan umur sapi betina tersebut. Kemudian diberikan jawapan akhirnya hanya mempersulit diri mereka sendiri. Jadi ketanyakan benda-benda yang detail, sifat dia macam mana, warna dia macam mana, umur dia macam mana. Makin-makin apa ni diterangkan tak cukup, tambah lagi, tanya lagi, lebih detail lagi. Jadi makin diterangkan makin susah lah nak jumpa lembu tersebut. Dan kan Allah SWT ni dalil dalam usul fiqh, boleh disebutkan satu benda saja. Maknanya apa juga benda yang apa ni memenuhi nama benda tersebut. Kalau katakan lembu, asalnya mutlak, semua lembu boleh. Ini namanya mutlak. Jadi bila tidak ada ikatan yang apa-apa, apa juga boleh, apa juga boleh. Ini kalau diberitakan kita suruh, disuruh memerdekakan hamba, asalnya apa juga hamba boleh. Tak kira hamba dia cukup sifat, hamba dia beriman ke, hamba dia tak beriman, itu asal dia mutlak. Ini dalilnya. Ini dalil yang menguatkan usul tersebut dan inilah yang benar. Tak perlu kita nak pergi cari apa dia punya, dia punya apa ni, sifat-sifatnya tertentu dan sebagainya. Sampai datang dalil, tak perlu kita cari. Baik. Dan penafsiran mengenai, kemudian diberikan jawapan yang akhirnya mempersulit diri mereka sendiri. Dan penafsiran mengenai hal itu telah kami sampaikan di dalam kitab Tafsir. Maksudnya mereka diperintahkan menyembelih sapi yang tidak tua dan tidak juga muda, dan yang belum dikawini oleh sapi jantan. Demikian yang dikemukakan oleh kelompok ulama. Kemudian mereka mempersulit diri dengan menanyakan warnanya, sehingga mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi berwarna kuning tua yang menyenangkan mata orang-orang melihatnya. Dan warna ini sangat bagus. Selain itu mereka juga mempersulit diri dengan ucapan mereka, qalu du'u lana rabbak yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Maksudnya mohonlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Kerana sesungguhnya sapi itu masih samar-samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insyaAllah akan mendapat petunjuk, yakni untuk memperoleh sapi itu. Jadi qala innahu yaqulu inna hadha qaratun la karibun wala zikrun awan baina dhalik taf'alu ma tu'marun. Sesungguhnya Allah berfirman bahawa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Beberapa kriteria terakhir ini lebih sulit daripada kriteria yang sebelumnya, di mana mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina yang belum pernah dipakai membajak dan mengairi tanaman, tidak juga cacat. Ini nak check pula dengan owner dia pula, yang tak pernah bajak tanah, tak pernah buat kerja, dan tak ada cacat, tak ada belang. Demikian yang dikemukakan Fatadah Allah Ta'ala. Dan firmannya la syi'ata fiha, artinya tidak ada warna lain pada tubuh sapi tersebut, kuning aja. Bahkan pada sapi tersebut tidak boleh ada cacat sedikit pun, apa belang sikit pun tak boleh ada. Dan tidak juga ada campuran warna selain warna yang ditentukan, walaupun kuning juga tapi kuning gelap sikit pun tak boleh. Dan jadi susah. Dan telah diberikan batasan kriteria sapi tersebut, maka qalud anajikta bilhaq, mereka berkata sekarang barulah engkau menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Seolah-olah yang dahulu sebelum ni Nabi Musa adalah belum terangkan lagi, padahal dah jelas apa lembu pun asalnya boleh. Dah berikan satu jawapan, mereka minta lagi, minta lagi. Jadi satu apa ni, kita katakan satu kebiadaban daripada Bani Israel terhadap Nabi mereka sendiri, ya. Jadi qalul ana jita bil haq, sekarang barulah engkau menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian Nabi Allah memerintahkan mereka untuk menyembelihnya. Mereka pun jumpa lembu tersebut, maka Nabi Musa AS menitahkan mereka untuk menyembelihnya. Fadabahuha, kemudian mereka menyembelihnya. Wa makadu yaf'alun, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Tak dapat laksanakan, tak dapat sempurna. Hampir-hampir tak dapat, kata Allah SWT. Dan kalau terus lagi, lagi terus tak, lagi susah terus sampai tak jumpa lembu tersebut. Baik, selanjutnya Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk memukul mayat itu dengan sebahagian tubuh sapi tersebut. Mereka, setelah mereka memukul tubuh mayat, maka Allah Ta'ala pun menghidupkannya kembali. Ini satu ayat tanda kekuasaan Allah SWT. Rupanya nak tahu pembunuhnya, tak ada orang yang kena bunuh. Macam mana tanya orang pembunuh kalau dia boleh hidup balik? Itulah dia, Allah SWT tunjukkan kuasa Allah SWT kepada Bani Israel dan kepada kita semuanya. Ialah Allah SWT jadikan lembu tersebut yang disembelih itu sebagai sebab orang itu akan dibangkitkan kembali, hidupkan kembali. Orang itu pun bangkit. Kemudian Nabi Musa bertanya, siapa yang membunuh? Dia menjawab, keponakanku yang telah membunuhku. Ini anak-anak dara pun. Lalu dia mati kembali. Ya, dia punya tugas dah selesai. Ya, dia dah tahu siapa yang membunuhnya. Baik, Allah Ta'ala berfirman, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Maksudnya, bagaimana yang telah kalian saksikan, yakni hidupnya orang yang sudah meninggal dunia atas perintah Allah. Dan maka demikian itu pula dia memerintahkan seluruh orang yang sudah meninggal dunia, jika menghendaki maka dia akan menghidupkan mereka semua dalam satu waktu. Bagaimana firman Allah Taala berikut ini? Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Tidaklah Allah menciptakan, tidaklah ciptaan kamu dan kebangkitan kamu dari dalam kubur itu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Kamu je prosesnya dalam kekuasaan Allah SWT sama je. Menciptakan satu orang dan ciptakan sekuat makhluk-makhluk Allah SWT pada Allah SWT sama saja. Mudah seperti menciptakan satu jiwa. Dan nak matikan satu orang, nak matikan semua orang, semua makhluk Allah SWT yang hidup ni, macam nak matikan satu orang. Nak bangkitkan dia pun macam nak bangkitkan satu orang saja, walaupun ramai-ramai macam itu. Jadi kata Allah SWT semuanya yasir, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kalau baca tafsir ayat-ayat tadi serta tadi betina Bani Israel tadi, kita akan dapat banyak pengajaran. Yang antaranya saya terangkan bahawa kita jangan apa menyusah-nyusahkan dalam agama. Yang menyusah-nyusahkan dalam agama, jangan banyak tanya. Tanya tu boleh, tapi jangan banyak tanya. Maksudnya apa? Tanya perkara yang tidak perlu. Kata dah dan mudah, jangan tanya sampaikan dia jadi menyusahkan. Memang ada hadis yang diriwayatkan dalam perkara ini, siapa yang menanyakan tentang satu hukum yang mana kalau satu hukum itu bila diberitahu dia jadi menyusahkan orang ramai, kira berdosa bila diberitahukan hukum. Jadi itu satu amaran, dan itu kita dapati banyak berlaku. Asalnya kalau orang tak tahu, orang semua dalam keamanan, tak ada masalah, tak dalam kesempitan. Tiba-tiba dia tanya masalah tersebut, dan oleh kerana pertanyaan dia turun hukum tersebut, maka dia jadi menyusahkan. Yang itu adalah satu tanatok, satu apa ni, nusah-nusahkan ta'anus dalam agama. Kemudian juga mengajar kita supaya insaf, hendaklah kita mempunyai adab dengan alim ulama kita, dengan nabi-nabi kita. Dan jadi macam Bani Israel dengan nabi mereka, serulah Tuhan engkau, seolah-olah itu bukan Tuhan mereka sendiri, lalu Tuhan Nabi Musa AS saja. Beritahu pada kami gitu, gini dan sebagainya. Jadi itu semua adalah satu kurang sopan daripada Bani Israel terhadap ulama-ulama mereka, terhadap anbiya mereka. Dan juga terdapat di situ tentu sekali kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang mustahil memang tak berlaku, iaitu menghidupkan orang yang mati itu, tapi Allah SWT boleh menjadikannya untuk Bani Israel ataupun untuk orang-orang yang Allah SWT pilih, supaya melihat akan kekuasaan Allah SWT sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara yang menyalahi adat ini boleh berlaku. Itu menunjukkan sebenarnya kepada apa? Satu rukun dan rukun iman yang penting, iaitu beriman kepada hari akhirat, hari kebangkitan. Satu peringatan. Wallahualam. Kita teruskan kepada kisah berikutnya tentang kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir alaihi wassalam. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى بَلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ واتخذ سبيله في البحر عجبا Qala zalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قالا خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا maksudnya dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya ataupun pada Fatahu ya yakni pembantu ya, aku tidak akan berhenti sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua buah lautan itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maka ketika mereka berjalan lebih jauh, Musa berkata kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih kerana perjalanan kita ini. Muridnya menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku telah lupa. Ini menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang menjadikan aku lupa untuk menceritakannya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada. Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa berkata, InsyaAllah engkau akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang suatu apapun sampai aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubanginya. Musa berkata, mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat suatu kesalahan yang besar. Khidir berkata, bukankah aku telah berkata sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku? Musa berkata, janganlah engkau menghukumku kerana kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan kerana dia membunuh orang lain. Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar. Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahawa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah engkau memperbolehkan diriku menyertaimu. Sesungguhnya engkau telah cukup memberikan uzur kepadaku. Maka keduanya berjalan hingga ketika mereka sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri tersebut, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan di negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir melegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalah engkau mau, mesti engkau dapat mengambil upah untuk itu. Khidir berkata, inilah perpisahan antara diriku dan dirimu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapmu. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu kerana di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Dan ada pun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahawa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Rab mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya ini kepada ibu bapa. Sedangkan dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota tersebut, dan di bawahnya terdapat harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Rabbmu menghendaki supaya mereka sampai pada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Jadi kita dapati bahawa kisah ini dilakam di dalam Al-Quran dengan begitu cantik sekali, dan ia semuanya termuat dalam satu kisah saja, ataupun dah kisah tu dalam satu surah saja. Tak ada lagi kisah ini, kisah Nabi Musa dan Khidir alaihissalam ini sedangkan dekat dalam surahnya itu dalam surah Kafir. Jadi kalau kita baca tadi pun dah jelas apa yang berlaku. Cuma di sana akan diterangkan tentang mungkin perkara lain yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, mungkin datang daripada hadis. Baik, sebelum itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sebahagian ahli kitab menyatakan, menyebutkan bahawa Musa yang berangkat nama Khidir itu adalah Musa bin Mansa bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Kemudian hal itu diikuti oleh sebagian orang mengambil sumber dari suhuf mereka dan menukil dari kitab-kitab mereka. Di antara mereka adalah Nauf bin Fadala Al-Humairi Al-Syami Al-Bikali. Ibunya adalah isteri Ka'ab Al-Ahbar. Jadi sebenarnya asal sumber mereka bukanlah daripada mana-mana sumber yang tulen dipercayai, tetapi daripada ahli kitab. Ka'ab Al-Ahbar adalah seorang yang meriwayatkan khabar-khabar daripada ahli kitab, tapi dia bukan pembohong, dia bukan pembohong, dia juga meriwayatkan hadis. Jadi kalau dia kita dapati bahawa kisah yang ini kandungan riwayatnya itu adalah mirip kepada kisah-kisah ahli kitab, maka kita boleh katakan ini memang daripada, dan tidak ada orang lain yang meriwayatkan seperti itu, tidak disokong oleh khabar-khabar lain dan sebagainya, maka kita boleh katakan bahawa ini diambil daripada ahli kitab. Jadi tak boleh diambil sepenuhnya, perlu dipercayai sepenuhnya. Jadi kalau bukan cerita-cerita daripada Israiliyat dan sebagainya, tapi berkenaan dengan dengan hukum mahkam dan seterusnya, kita boleh ambil riwayat daripada Ka'ab Al-Ahbar ini. Bukan seperti sebagai orang yang mengkritik ni teruk sangat kan, sampai kata dia memang pembohong dan berdusta dan seterusnya. Tidak. Sebab meriwayatkan daripada ahli kitab ni bukan diharamkan secara mutlak, dan bukan pula diterima secara mutlak, diizinkan secara mutlak. Dia kena lihat. Jadi Al-Nabi SAW kata hadis tu an Bani Israel wala haraj. Diwacanlah daripada Bani Israel, tak ada dosa, tak mengapa, tak ada haraj, tak ada kesempitan, dia tu boleh. Tetapi kena apa ni? Kena pastikan bahawa kisah-kisah tersebut tidak menyalahi akan syariat Islam. Kadang menyalahi dengan Al-Quran, fakta-faktanya, ataupun dalam hadis ada perkara yang menyalahi riwayat-riwayat tersebut, maka kita tolak riwayat daripada Bani Israel. Kalau tak ada, maka kita apa? Kita, kalau dia bertepatan dengan syariat kita, okeylah, kita terima dia. Bukan kerana kita terima dia, kita terima apa? Syariat kita, dan dia menguatkan. Kalau riwayat tersebut tidak ada agreement-nya, tidak ada penerimaannya dalam syariat, dan tidak ada penolakannya daripada syariat, maka kat situ kita bagi teriwayatkan saja. Kita tak cakap apa-apa. Kita tak kata dia benar, kita pun tak cakap dia bohong. Itu faedah. Jadi itu tak ada masalah. Baik, jadi yang mereka katakan Nabi Musa dalam kisah yang kita baca dalam surah tadi, surah Ghafir yang panjang tadi, bukan Nabi Musa bin Imran. Bukan. Ini Musa lain pula. Dia kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, dan yang benar menurut redaksi ayat Al-Quran dan nas hadis adalah Musa bin Imran. Redaksi siap Al-Quran Musa, Musa, Musa disebutkan. So Musa mana? Musa mana lagi melainkan Nabi Musa bin Imran alaihissalam yang berjumpa dengan Fir'aun dan seterusnya. Dan begitu juga dengan hadis tadi. Dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Ibn Abbas, Nauf al-Bikali mengatakan bahawa Musa sahabat Khidir itu bukanlah sahabat Bani Israel, ini bukan orang Bani Israel. Maka Ibn Abbas pun menjawab, musuh Allah itu telah berdusta. Dia kata Nauf al-Bikali itu telah berdusta. Ubay bin Ka'ab pun, kalau dia yang sekarang cerita tu, dia dapat kalau kitab tu, kitab yang bohong. Ubay bin Ka'ab pernah memberitahukan kami bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Musa pernah berdiri seraya memberikan ceramah kepada Bani Israel, satu nasihat. Lalu dia ditanya, siapakah orang yang paling banyak berilmu? Saya paling ilmu sekali, paling berilmu. Dia menjawab, aku. Sebab itulah keadaan ni ketika dia tahu dia lah yang paling berilmu, sebab dia dapat wahyu daripada Allah SWT. Maka Allah mencelanya. kerana dia belum diberi ilmu olehnya. Lalu Allah mewahyukan kepadanya, sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba yang berada di pertemuan dua laut, yang dia lebih berilmu daripada dirimu. Musa berkata, ya Rabku, bagaimana aku boleh menemuinya? Dia berfirman, pergilah dengan membawa seekor ikan besar dan letakkanlah dia di tempat penimbunan. Di mana ikan itu hilang, maka di situlah Khidir berada. Timbunan tempat diorang bawa maka apa makanan barang diorang untuk belayar nanti. Antara makanan yang mereka itu adalah ikan. Sama ada ikan itu dah dimakan ke ataupun ikan itu memang dibawa ke, Allah Allah. Lalu pergi bersama seorang seorang jadi pemuda bernama Yusha bin Nun. Ini yang masyur, ini memang hadis sahih. Hingga ketika keduanya mendatangi batu karang, keduanya meletakkan kepala mereka dan tidur. Dan ikan besar itu gusar di tempat penimbunan hingga keluar darinya dan jatuh ke laut, lalu berenang di lautan. Tetapi Allah menahan perjalanan air agar ikan itu tidak hanyut hingga menjadi seperti kalung. Kemudian sahabatnya itu Yusha terbangun dan lupa untuk memberitahukan kepada Musa. Kepada Musa datang ikan besar itu. Jadi nampak saya lupa nak beritahu kepada Musa. Sebab itulah tandanya nak jumpa Khidir. Kemudian mereka terus berjalan menempuh perjalanan siang dan malam. Dan pada keesokan harinya Musa berkata kepada pemuda itu, atina ghadana laqad atina min safarina hadha nasaba. Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih kerana perjalanan kita ini. Nak makan tengah hari. Rasulullah SAW menyebutkan Musa tidak merasa kelelahan hingga dia berhasil mencapai tempat yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Maka sahabatnya itu berkata kepadanya, ara'aita id awayna ila qahra fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adkura. وَاتَّقَدَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. Tahukan kau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sakra ni batu besar, mereka memang rehat kat batu tadi, batu karang, maka sesungguhnya aku telah lupa yang dia menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak ada yang menjadikan aku lupa untuk menceritakannya kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Beliau berkata, ikan itu memperoleh lubang keluar, tetapi bagi Musa dan sahabatnya yang demikian itu merupakan kejadian yang luar biasa. Maka Musa berkata kepadanya, qala dhalika ma kunna nabuk tartadda ala akarihima qasasa. Itulah tempat yang kita cari. Kalau keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lebih lanjut Rasulullah SAW menceritakan, kemudian mereka berdua kembali lagi mengikuti jejak mereka semula hingga akhirnya sampai di batu karang tersebut. Tiba-tiba dia mendapatkan seorang yang mengenakan pakaian rapi. Lalu Musa mengucapkan salam kepadanya. Dan Khidir berkata, sesungguhnya aku mendapatkan kedamaian di negerimu ini. Aku ingin Musa, paparnya. Khidir bertanya, Musa pemimpin Bani Israel? Musa menjawab, ya, aku datang kepadamu supaya engkau mengajarkan kepadaku apa yang kau ketahui. Ya, hingga begitu. Selanjutnya, ini pun masih dalam hadis Bukhari tadi ya. Jadi Nabi Musa akhirnya jumpa Khidir tersebut setelah susah payah nak cari gurunya. Dia nak pergi jumpa orang ni kenapa? Kerana Allah SWT kasi tahu bahawa ada orang lagi alim daripada engkau, Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam kata, aku akan cari orang tersebut dan aku nak belajar daripada dia lah. Itulah sifat Nabi Musa alaihissalam. Dia dah tahu dia tersilap dan dia nak belajar. Tapi bukannya senang, kena jalan jauh batu-batu sampai berhari-hari, bawa bekal lagi ya. Satu kali dah bawa apa? Bawa pembantu lagi, pengiring ni, teman perjalanan. Ini semua nak tunjukkan kepada kita, menuntut ilmu itu adalah satu usaha yang tidak mudah. Memang perlu melalui apa ni, kesusahan. Baru nak pergi saja. Itu asalnya. Bukan dengan mudah untuk dapat apa? dapat ilmu. Sebab barang yang kita nak cari tu, barang yang kita nak dapat tu, bukan barang yang murah-murah, tapi barang yang amat amat berharga. Kita tak sanggup nak susah payah untuk dapatkan ilmu, maka kita tak dapat, tak dapat ilmu. Ini juga satu tarbiyah bagi Nabi Musa alaihissalam, ya. Jadi bila dia jumpa, dia beri salam. Nabi Musa kata, aku ni Musa. Khidir pun dah tahu siapa dia. Itu dah macam-macam dah tunjukkan kelebihan Nabi Khidir ni. Nabi Khidir, Khidir bertanya, Musa Nabi Bani Israel, ya, pemimpin. Nabi Bani Israel. Dia menunjukkan Musa ini adalah Nabi untuk satu kaum tertentu saja, bukan semua kaum, iaitu Nabi untuk Bani Israel. Dan dia dah keluar daripada kawasan Bani Israel. Ini menunjukkan bahawa Khidir ini bukan daripada Bani Israel. Dan maknanya juga Nabi Musa AS bukannya Nabi kepada Nabi Khidir ni, kepada Khidir ni, orang lebih alim. Jadi kalau dia bukan Nabi kepada orang ini, orang ini tak wajib taat kepada syariatnya, tak wajib taat kepada Nabi Musa AS. Jadi Musa menjawab, ya, aku Nabi kepada Bani Israel. Aku datang kepadamu supaya engkau mengajarkan kepadaku apa yang engkau ketahui. Kalau dalam Quran, apa yang kau telah diajarkan, ma'ulimta rushdah, daripada diajarkan daripada petunjuk. Itu juga satu isyarat, eh? Bila kita belajar tu, belajar benda yang berikan kita rushdah, petunjuk. Bukan yang ni yang bermanfaat, yang baik. Jangan belajar yang tak ada faedah, kan? Baik. Jadi dia yakin bahawa dia ni ada ilmu daripada Allah SWT, dan semua yang daripada Allah SWT memang petunjuk. Ajar aku. Saya dia menjawab, qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Kau tak belajar aku, kau tak boleh sabar dengan aku. Ini satu warning daripada Khidir. Ini pun sebenarnya lama aku tak boleh sabar, dan kau lagi tahu aku tak boleh sabar. Tak boleh belajar. Tak ada Nabi Musa AS tetap apa ni, tak cekalkan hatinya dan tetap nak belajar juga. Hai Musa, aku mengetahui sebahagian dari ilmu Allah. Dia mengajariku hal-hal yang tidak engkau ketahui, dan engkau pun mengetahui sebahagian ilmu Allah yang dia ajarkan kepadamu yang aku tidak memilikinya. Maka Musa berkata, qala satajiduni insya'allahu sabirah wala a'si laka amrah. InsyaAllah engkau akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun. Jadi apa dialog, apa kalimat insya-Allah ni bukan sekarang aja. Dari dulu dah ada nabi-nabi semua pakai insya-Allah ini. Insya-Allah ni satu karya serius. Kata insya-Allah kau dapat aku ni orang yang sabar, dan aku tak akan apa ni menentang kau dalam apa urusan kau dalam belajar ni. Aku akan dengar yang kau berkata. Aku tak akan tentang kau jika aku nampak benda-benda yang pelik ke yang gila. InsyaAllah lagi. Maka Khidir berkata kepada Musa, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang suatu apa pun sampai aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu. Wah, itu syarat yang aman. Nampak macam senang ke tu? Kalau kat dalam kelas, bila dah habis kelas satu jam, mesti dia akan terangkan semua benda je. Boleh lah. Ini tak ada limit dia punya duration course dia belajar berapa lama. Tahun, 4 tahun ke 10 tahun ke. Jadi sebenarnya syarat yang berat. Tak boleh tanya pun sampai aku yang ajarkan. Jadi demikian lah. Kita katakan asalnya kepada seorang penuntut ilmu tu dengan gurunya, adabnya adalah hendaklah dia bersabar. Bukan semuanya tanya dan tujuan mesti nak kasih tahu. Jadi guru kalau yang benar tu, dia akan kasih tahu, tapi mengikut waktu dia, mengikut waktu yang dipandang dan pandang munasabah. Baik, dalam waktu yang sama, bukan bermakna semua kita katakan kejadian belajar dan mengajar ini mesti macam ini. Mesti tak boleh tanya sampai guru kasih jawab, kasih tahu. Itu bahaya pula. Semua tak boleh tanya. sampai dia nak kasih tahu baru dia nak, baru boleh kasih tahu. Kalau dia tanya aja maknanya dah melanggar adab. Tidak pula. Dalam Islam, seorang pelajar itu boleh bertanya, bahkan digalakkan bertanya. Bukan boleh saja, digalakkan bertanya. Kerana bertanya itu adalah satu cara, salah satu cara yang paling penting untuk dapatkan ilmu. Benda ni tak jelas, tanya lagi dan sebagainya. Dah jelaskan tu, boleh minta penjelasan, boleh, tak masalah. Kalau belum jelaskan, lagi-lagi boleh kita, kita boleh tanya. Tapi syarat pertanyaan tu mesti apa? Mesti nak tahu, tanya yang nak tahu. Bukan tanya tak nak tahu. Dah tahu tapi nak tanya, cuma nak uji, nak congkel ilmu bakat dan sebagainya daripada daripada gurunya. Kemudian tanya guru lain benda yang sama, kita compare kan benda tersebut, dia salahkan dia, dia salahkan dia. Bukan. Baik, dan bila bertanya nak tahu tu supaya dia beramal dengan ilmu tersebut. Dan kalau dia adalah seorang penuntut ilmu, memang nak gather ilmu, walaupun dia mungkin tak beramal dengan ilmu tersebut, tapi untuk dia mengistinbatkan, ya ini daripada jawapan tersebut, macam mana nak apply kan apa kaedah-kaedah besar. Ya, sebab belajar agama kan kadang-kadang kita dah belajar macam-macam kaedah itu dan ini, dalil itu dan ini kan banyak. Tapi dia nak aplikasikan, kita tak tak pasti. Jadi macam mana kita nak tahu? Kita tanya. Tanya benda-benda tersebut, walaupun benda-benda tersebut bukan perkara yang yang apa ni, yang yang dekat dengan kita, maksudnya bukan yang kita hadapi sekarang ni, tapi sebagai penuntut ilmu boleh dia tanya. Baik, tetapi dalam kes ini special, Haider memberi syarat, jangan kamu tanya kepada aku sampai aku sendiri yang jelaskan kepadamu. Sampai bila? Sampai bila tu yang masalah. Maka berjalanlah keduanya. Baik, kena sabar, jalan dulu. Mereka berdua berjalan menelusuri pantai hingga akhirnya mereka melewati sebuah perahu. Lalu kedua yang meminta agar pemiliknya mau mengantarnya. Lalu mereka mengetahui bahawa orang itu adalah Khidir. Maka mereka pun membawa keduanya tanpa upah. Jadi baik orang ni, yang berkenal Khidir siapa, orang yang alim, mereka pun berkhidmat padanya. Ketika keduanya menaiki perahu itu, Musa berasa terkejut kerana Khidir melubangi perahu tersebut. Maka Musa pun berkata, "Atughriqa ahla? Qala kharabtaha litughriqa ahla? Laqad ji'ta syai'an imra." Kenapakah kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Tenggelam kat tengah laut macam mana? Kalau tak ada boya, tak ada apa. Kalau pandai berenang kat tengah laut, jarang orang boleh selamat. Eh, walaupun pandai berenang, kalau ombak terlampau kuat, ini nak anaknya ni boleh bunuh orang. Dan Nabi Musa AS rasa marah, terkejut, marah. Dan tanpa dia sadari, dia telah question, dia telah tanya Khidir, kenapa kau buat tersebut? Tak boleh buat tersebut. Sebab itulah ilmu yang dia dapat. Dia dapat ilmu daripada Allah SWT juga. Oh, macam ini tak boleh. Ini tak mengenang budi pertama kali. Dahlah kasi naik beri. Lepas tu kamu rusakkan pula orangnya barang. Tak nak nanya. Jadi kata Khidir, "Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Bukankah aku telah berkata sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku. Ya, ni ni ni dalil ni, kau tak boleh sabar. Jadi Nabi Musa sekarang macam malu, "Qala la tu'akhirni bima nasit." Janganlah kau menghukumku kerana kelupaanku. Betul, betul. Dan janganlah kau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Wala turhiqni min amri usra. Dan suasana aku hukuman jugalah tu, satu jenis hukuman. Sampai aku susah nak belajar dan sebagainya, aku terlupa. Terlupa. Nabi Musa AS pun manusia, boleh boleh terlupa. Dia marah kerana apa? Kerana Allah SWT. Jadi kalau ada orang mendakwa bahawa kalau wali-wali dan sebagainya dia tak lupa lah, dia tak buat silap, eh, semua dia cakap semua benar, syekh semua dia cakap tu semua benar dan betul dia, syekh ni semua cakap semua dia dapat apa ilmu laduni ke apa, bila dia punya mata dia lihat, mata dia semua dia lihat dengan kepenglihatan Allah, dia dengar dengan pendengaran Allah, semuanya lah ilmunya ilmu Allah SWT, itu semua bohong. Inilah ayat yang ya apa ni, yang kisah yang masyhur yang digunakan oleh orang-orang tersebut, orang-orang sufi ya, tentang ilmu laduni. Tapi kita dapati bagaimana Nabi Musa AS dengan Fadir, dia kata aku terlupa. Jadi tak ada, tak, bukan satu perkara yang yang lemah ataupun aib bagi seorang itu lupa. Baik, kemudian Rasulullah SAW bersabda, mungkin dalam hadis, yang pertama ini, yang pertama itu dilakukan Musa kerana lupa. Lalu ada seekor burung hinggap di tepi perahu dan minum dengan sekali patukan ke laut. Masih lagi dalam hadis, saya ada mereka juga duduk kat situ, kat tepi perahu, dalam perahu tu ada burung hinggap di tepi perahu, minum dengan sekali patukan ke laut. Maka saya berkata kepada Musa, jika ilmuku dan ilmumu dibandingkan dengan ilmu Allah, maka ilmu kita tidak lain hanyalah seperti air yang diambil oleh burung dengan paruhnya dari air laut itu. Nah, ini memang ilmu. Tadi perbuatan ini dengan percakapan. Jadi besar, begitu besar ilmu Allah SWT. Ilmu kita yang hebat, ilmu Nabi Musa AS yang lagi hebat, ilmu syariat. Bandingkan ilmu Allah SWT macam apa ni, banyak lah burung tu boleh boleh minum dari berparuh ni, air lautan begitunya besar. Itulah ilmu Allah SWT. Setelah itu keduanya keluar dari perahu. Ketika keduanya sedang berjalan di tepi laut, Khidr melihat seorang anak yang tengah bermain dengan anak-anak yang lain, anak laki-laki. Maka Khidr menjambak rambut anak itu dengan tangannya dan kemudian membunuhnya. Maka Musa berkata kepada Khidr, "Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad jikta syai'an nukra." Musa berkata, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih?" Laki-laki belum balik lagi. Bukan kerana dia membunuh orang lain. Bukan bunuh orang, tak bunuh orang. Yang syariat Nabi Musa SAW tak boleh bunuh orang yang tak bersalah, yang tak bunuh orang. Jadi kecara kau boleh bunuh orang, ini lagi dahsyat daripada tadi. Lubangan perahu, mungkin orang dalam perahu tu tenggelam, mati, mungkin tidak, selamat lah. Yang ini terus mati, ini lagi dahsyat. Memang tak boleh sabar lah. Tak belajar ni. Maka kata Khidr, "Bukankah sudah ku katakan kepadamu bahawa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersama. Dan yang kedua ini lebih parah dari yang pertama." Kemudian "Qala in sa'altuka 'an shay'in ba'daha fala tusahibni. Qad balaghta min ladunni ujra." Musa berkata, dia rasa tertintak sekejap. "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah engkau memperbolehkan diriku menyertaimu. Sesungguhnya engkau telah cukup memberikan uzur kepadamu." Dia kembali lagi. Lagi dah kedua kali lah, terlupa lagi ya. Dah janji dah, aku akan jadi orang yang sabar, aku takkan tentang apa ni urusanmu. Tapi dia dah buat dah bukan sekali, dah dua kali. Jadi dia kata, kalau lagi sekali, salah, salah tu sahib ni, aku jangan kau bolehkan aku, benarkan aku ikut kau belajar. Jadi dia sendiri yang yang malu sendiri, dan dia letakkan apa ni, letakkan laskan. Bukan dia, dia letakkan laskan. Itu dia. Jadi dia diam, maknanya setuju kan kau yang letakkan peluang ini, kita kita ikutkan. Pantolata, ini kebun keduanya berjalan hingga ketika mereka sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka meminta dijamu kepada penduduk negeri itu. Mereka minta makan, istab'ama, minta ta'am, minta makan, dijamu. Fa'abau ayyudayifuhuma, kepada penduduk negeri. Tapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Satu-satu rumah tu rumah sama, oh, tak nak layan. Kamu tak nak layan tetamu ni, dua tetamu ini. Ini tetamu yang bakhil. Yang ni penduduk apa ni, tuan-tuan rumah yang yang bakhil. Tetapi kemudian keduanya mendapatkan di negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqata, yang hendak roboh. Kalau terjemahkan yuri itu maknanya hendak. Jadi tembok hendak roboh. Tembok pun boleh ada gendak ke? Jadi kata ulama-ulama sekarang, memang tembok pun ada gendak juga. Bukan kita aja ada gendak. Kadang-kadang benda-benda yang tak bernyawa ni pun boleh jawab salam, boleh beri salam lagi. Bagaimana berlaku zaman Nabi SAW? Kata Nabi SAW, dia dah kat Madinah, aku ingat lagi batu-batu kat Mekah tu yang beri salam dulu pada aku. Batu-batu kat Mekah beri salam pada aku. Sebab tu Nabi. Jadi benda ni semua boleh beri salam, boleh apa semuanya. Cuma mungkin kita yang tak faham. Mereka bertasbih. Kata Allah SWT lebih daripada itu. Mereka beribadat kepada Allah SWT. Kita yang tak macam batu. Batu lebih bagus daripada kita. Kita rock je, tapi tak. Batu-batu beribadat. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan pujian kepada. Melainkan kamu, hanya kamu yang tak faham apa yang mereka tasbihkan. Tak faham sebenarnya. Jadi kalau begitu, tak mustahil kita katakan lafaz ayat ini seperti zahirnya tembok tu memanglah tubuh. Baik. Dia ni miring. Yuridu yang qata, yang ni miring. Lalu Khidir berdiri dan kemudian fa'aqama. Maka Khidir pun menegakkan dinding tersebut dengan tangannya. Selanjutnya Musa berkata, kita telah mendatangi satu kaum, tetapi mereka tidak mau menjamu kita dan tidak pula menyambut kita. Lau syi'ta laka fakta alaihi ajra. Jika engkau mau, mesti engkau dapat mengambil upah untuk itu. Tak patut kita tolong lah. Maknanya macam itulah. Ni lebih halus sikit. Tak tahu apa. Tetap engkar akan perbuatan pelik Khidir tadi. Guru dia ni pelik pula. Orang macam ni kita pergi tolong. Kalau nak bagi kita, kita upah. Maknanya dia engkar tu. Sampai pada firmannya, Zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Demikian itulah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Habis ayat tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, kita berharap andai saja Musa boleh bersabar hinggalah Allah mengisahkan berita keduanya kepada kita. Kalau Musa akan sabar, ada lagi kisah, lagi kisah, lagi kisah kan. Tentu sekali apa? Kita akan dapat tahu ilmunya. Kenapa dia buat gini, kenapa dia buat gini. Kita dapat tahu kisahnya. Ini satu doa daripada Rasulullah SAW. Bahawa maknanya ia berhenti, kisah tu berhenti disebabkan Nabi Musa SAW tak dapat sabar tu je. Kalau dia dapat sabar, ada banyak lagi kisah 7, 4, 5, 6 sampai dia kata, kalau aku tanya last ni lagi dia tak tanya macam itu. Baik, lagi dia tak tanya tu boleh diteruskan. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW pun nak ilmu juga pun dia nak ilmu juga. Sa'id bin Sa'id bin Jubair menceritakan Ibn Abbas radhiyallahu anhu membaca waqada amamahum amamuhum malikun ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasba. Dia membaca macam mana, dan di hadapan mereka terdapat seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera yang baik dengan cara yang tidak benar. Dia juga membaca seperti ini, wa ammal ghulamu fakana kafira wa kana abawahu mu'minain. Dan ada pun anak itu adalah seorang anak yang kafir, sedang kedua orang tuanya adalah mu'min. Dan kami telah memaparkan jalan-jalan hadis ini dan juga lafaznya di dalam tafsir surah Al-Kahfi. Segala puji hanya bagi Allah. Jadi Ibn Abbas ni dia baca lain, macam mana tambahan itu dan ini. Dan kita dapat tu tambahannya semuanya apa? Tafsir untuk, kalau kita lihat, ialah tafsir untuk ayat tersebut. Dia bukan maksud dia baca itu sebagai Quran, tapi dia tulis kat situ dan dia baca. Kemudian dia baca dia tafsir. Jadi ini tak boleh masuk dalam kiraat . Kalau kiraat tak boleh macam ini. Kiraat mesti ada apa ni, sanad sampai pada Rasulullah SAW. Jadi ini tafsiran. Dan firmannya, wa ammal jidaru fakana li ghulamain yatimain fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumah. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota tersebut, dan di bawahnya terdapat harta benda simpanan bagi mereka berdua, iaitu lempengan emas yang di dalamnya tertulis ilmu pengetahuan. Firmannya, wa kana abuhuma salihah, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Di dalam terdapat petunjuk yang menunjukkan bahawa orang soleh itu selalu memelihara dan menjaga anak keturunannya, dan hanya Allah yang menjadi tempat meminta pertolongan. Jadi Allah SWT bantu dia. Bantu siapa? Bantu anak ni, anak-anak yatim ni. Maknanya anak yatim bapaknya tak ada, tapi pasal bapaknya adalah orang yang soleh, Allah SWT pelihara anak cucu dia. Kata ulama, ayah dia tu bukan ayah yang paling dekat tadi, tapi adalah yang wakana abuhuma salihan, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Dan firmannya, rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Rabbmu. Hal itu menunjukkan bahawasanya dia ini Khidir adalah seorang nabi. Kata Ibn Katsir, Khidir ni atau Khadar ni adalah seorang nabi, dan dia tidak berbuat sesuatu berdasarkan keinginan peribadi, melainkan atas perintah Rabbnya. Sehingga dengan demikian dia adalah seorang nabi. Itulah dalilnya, rahmatan yang rahmat. Wa ma fa'altu wa lam yakun, bukan buat daripada urusan dulu ke daripada Allah SWT. Siapa yang dapat wahyu daripada Allah SWT? Allah, nabi, seorang nabi lah yang dapat wahyu daripada Allah SWT. Sebab tu dia tak masuk bawah syariat Nabi Musa AS. Dia apa? Dia lubangkan harta orang, rosak harta orang, itu haram. Kalau dia adalah, dia bukan nabi, seorang wali, dia mesti ikut syariat Nabi Musa AS. Tak boleh dia keluar. Kemudian dia bunuh orang, dan syariat Nabi Musa tak boleh bunuh orang. Menunjukkan dia bukan bawa syariat Nabi Musa AS, dia lain. Dan akhir sekali dia buat perkara itu, iaitu dia tegakkan tembok tersebut. Itu tak ada apa-apa lah. Menunjukkan bahawa Haider ini dapat wahyu daripada Allah SWT, dan ramai ulama yang menguatkan bahawa Haider ni adalah seorang nabi. Jadi kalau dia seorang nabi, jelas tak dia boleh buat perkara tersebut. Isunya kalau dia adalah seorang wali. Wali maknanya dia bukan nabi. Boleh tak seorang wali, yang ni ataupun seorang bagi dalil bagi orang-orang itu bahawa wali itu lebih tinggi darajatnya daripada seorang nabi yang dapat wahyu? Itu yang jadi kesesatan semua ni. Mereka memuji-muja wali-wali. Mereka dakwakan bahawa dia lebih tinggi daripada nabi-nabi. Kita kata tu, dan ramai pula ikut. Kita kata ini perkara, satu perkara yang salah, satu perkara yang meleleng. Tapi ramai orang yang katakan demikian. Ibnu Arabi Al-Makki, seorang apa ni, ahli sufi yang besar, dia dikenalkan sebagai imam sufi yang besar, sebagai wali Allah yang besar. Dia kata tu sesungguhnya kedudukan wali itu apa ni, di dalam barzah, yang ni kat tengah-tengah. Dia orang apa, dia di atas, dia di atas nabi. Tak ingat, dia punya raja lapar. Yang penting dia punya, kalau ikut dia punya makna tu, dia di tengah-tengah, dia lebih daripada seorang nabi. Tapi dia bawah sikit daripada, maknanya daripada malaikat ke dan sebagainya. Lebih tinggi daripada seorang nabi. Jadi siapa yang mengatakan seorang hamba Allah SWT macam mana pun lebih tinggi darajatnya daripada seorang nabi, itu pula ada tu jatuh kafir. Allah SWT muliakan orang itu dengan wahyu. Dan dia tak dapat wahyu, dia boleh lebih tinggi daripada nabi, itu menunjukkan bahawa dia sama dakwakan kenabian ataupun lebih daripada kenabian untuk apa ni, orang yang bukan nabi dan juga kekufuran. Jadi sikit lagi yang kita Nabi Khadar ini, firman Allah Ta'ala, wa idza khadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi. Sesungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan kamu menolong. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para Nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Ini janji Allah SWT kepada para Nabi. Kat mana? Mana bila masa tu kumpulkan Nabi-Nabi ni semua? Ini Allah alam roh-roh mereka. Jadi sebelum mereka jadi Nabi je dah, ataupun satu-satu, korang-korang serasa nak jadi Nabi je, Allah SWT wahyukan kepada mereka satu janji. Katanya kasih Allah Ta'ala, kita baca, maka Allah Ta'ala telah mengambil janji kepada setiap Nabi untuk beriman kepada Nabi yang datang setelahnya dan menolongnya. Pentingnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hal itu mengharuskan pula keimanan mereka kepada Muhammad SAW, kerana beliau merupakan penutup para Nabi, sehingga setiap Nabi yang mengetahuinya harus beriman kepadanya dan menolongnya. Seandainya Khidir hidup pada zaman beliau, zaman siapa? Nabi Muhammad SAW, pasti dia akan mengikutinya. Nabi mesti beriman pada Nabi yang lepas dia, kalau jumpa lah. Dan mesti apa? Tolong. Bukan beriman saja, mesti beriman dan tolong. Seandainya Khidir hidup pada zaman beliau, pasti dia akan mengikutinya, berkumpul dan menolong. Dan dia akan berada di antara pasukan yang membawa bendera Islam pada saat terjadi perang Badar, bagaimana di dalamnya terdapat Jibril dan para malaikat guna. Malaikat pun tolong Nabi SAW dan para sahabat dalam perang Badar, bagaimana dalam Al-Quran, ribu malaikat. Sikit Khidir, mana Khidir? Kalau betul-betul dia Nabi, kalau Khidir betul-betul wujud pada zaman Nabi SAW, dia mesti dah ada sama tolong. Baik, kesimpulan yang menyatakan bahawa Khidir AS adalah Nabi merupakan suatu yang benar. Atau seorang Rasul sama seperti yang dikemukakan, atau malaikat seperti yang disebutkan. Maka apapun kedudukannya, Jibril adalah pemimpin para malaikat, dan Musa lebih mulia daripada Khidir. Seandainya dia masih hidup, yakni sampai zaman Nabi SAW, maka dia wajib beriman kepada Muhammad dan menolong. Dan yang lebih baik dan selamat adalah mengkategorikan Khidir dalam universalitas pengutusan, iaitu dalam umumnya utusan Allah SWT. Utusan ni ada berapa macam? Ada dua. Satu utusan daripada golongan malaikat, satu utusan daripada golongan manusia. Kalau macam mana pun, dua-dua pun, salah satu daripadanya pun mesti dia akan mesti tolong Nabi SAW. Tidak ada hadis yang berstatus hasan dan tidak juga dhaif yang menjadikan sandaran bagi pendapat yang menyatakan bahawa Khidir datang kepada Nabi Musa atau berkumpul dengannya. Ada tak dia pernah tolong Nabi Musa AS dengan combine dengan Nabi Harun? Tak ada. Dia tolong ke dalam dakwah dan sebagainya? Tak ada. Ada pun penyebutan hadis ta'ziah dalam masalah ini tidak tepat, kerana sanad hadis tersebut dhaif. Tak ingat apa saya punya pun kisah dia. Yang penting sanadnya dhaif. Soalnya adanya Nabi Khidir itu berkumpul dengan Nabi Musa AS, ataupun tidak, ta'ziah ini suara yang mereka dengar ketika apa ni, ketika memandikan Nabi SAW. Hadis-hadis yang dhaif. Ada satu hadis kita dengar Ali radhiyallahu anhu tak silap, bila dia nak mandikan Rasulullah SAW, mereka terdengar apa? Suara. Dan suara tu seorangnya dia adalah Haider. Tapi hadis ini dhaif. mengenai kisah Khidir ini insyaAllah kami akan mengupasnya lebih lanjut dalam pembahasan sendiri. Patutnya ayat-ayat ini jadikan tauladan bagi kita, ya, petunjuk bagi kita, menunjukkan kepercayaan Allah SWT. Jangan kita sombong bila kita dah ada dapat nikmat atau lebih-lebih lagi ada ilmu yang kita sangka kita lebih pandai daripada semua orang. Baik, jadi kita ada tauladan bahawa Nabi Musa Asalam pun tersidak macam itu, lalu dihukum oleh Allah SWT dengan di apa ni, disuruh susah payah untuk menuntut ilmu daripada Khidir, yang juga mempunyai kabar yang pelik, yang itu semua membalik-balik kepada menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wataala. Banyak lagi pada yang kita tak tahu daripada yang kita tahu. Patutnya begitu saja stoknya, tapi masalah orang bila baca dia dapat lain, dia dapat kesesatan. Dia anggap orang menunjukkan bahawa wali itu lebih hebat daripada Nabi, dan di sana ada ilmu yang tak ada pada Nabi-Nabi, yang dinamakan ilmu ladun laduni. Ilmu laduni terus langsung dari Allah SWT. Tak payah belajar bahasa Arab, tak payah belajar fiqah, tak payah belajar nahwu, hadis, tafsir. Awak duduk je, kalau dah sampai satu status, yakni status wali, kewalian, maka wahyu ataupun ilmu akan turun. Hebat, lebih hebat daripada apa? Daripada wahyu. Sudah kata mereka lah. Jadi awak akan tahu macam-macam benda yang orang tak tahu. Kalau tak nampak, awak boleh nampak. Awak nampak alam tu, alam ini dan sebagainya. Dan mereka anggap tu sebagai fayadhan. Ada yang anggap tu sebagai fayadhan. Fayadhan tu macam dah melimpah satu apa, satu ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal yang kita dapati, Khidir kata apa, setiap kali yang tak buat tu semuanya bukan daripada urusan aku. Rahmatan min Rabbi, rahmat, ini wahyu daripada Tuhan aku. Wa ma fa'altu namri, dia nafikan tu daripada dirinya sendiri. Bukan aku buat ni semuanya kerana daripada perintahku, urusanku, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah SWT perintahkan awak untuk apa? Untuk ikut Nabi kamu. Itulah, itu yang wajib. Kenapa kamu tak ikut Nabi kamu? Nabi kamu suruh kamu pakai apa ni? Pakai pakaian tutup aurat. Kamu tak nak pakai tutup aurat sebab kamu dah jadi wali. Diharamkan kamu daripada apa ni, apa ni, berbuat maksiat, minum arak dan sebagainya. Kamu boleh minum arak sebab kamu dah sampai kata wali. Bahkan kamu buat zina dengan orang lain, dengan anak murid dan sebagainya, sebab kamu dah sampai kata wali. Mana ada datang macam itu? Sebab itu dalam akidah, dalam perkara-perkara yang batalkan iman adalah apa? Barang siapa yang mengakibatkan bahawa ada seorang yang boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW, salah seorang daripada umat ini boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW, siapa yang tekad dan demikian je, maka dia telah kafir dengan syariat Nabi SAW. Walaupun sikit, bukan kata keluar semua, keluar sikit aja, bukan kata solat aja, apa juga benda dia boleh keluar sedikit, dia boleh pasal dia dah wali. Dia tak payah pergi haji tahun ni pasal dia dah wali. Dia boleh pergi sana kejap, duduk, dia dah balik semula. Cukuplah jadi kekafiran bagi. Dan kita lihat golongan sufi berapa banyak yang macam itu, yang etikatkan wali-wali ni boleh buat benda-benda yang tak ada dalam syariat, yang haram. Dan bila ada perkara yang haram, maksiat yang berakhir yang dilakukan, mereka katakan kan wali-wali boleh buat macam ni, kita tak boleh tanya. Itu satu kekufuran, itu bahaya, satu kekufuran. Ingat lagi ada kita Buya ke apa, kalau datang rumah dia tak pakai, dia pakai suap milik je. Kita tak nampak dia pun tak pakai suap panjang. Ini lagi macam membodohkan orang. Ya, mereka ni tingkat bawah apa ni, bahawa dia dah sampai satu tahap yang bebas daripada takdir, bebas daripada bebanan. Yang ada terus dah zikir, terus dah tak payah baca Quran, terus dah tak payah sembahyang. Ada juga macam itu. Kalau saya ambil duit orang pun tak boleh tanya. Seterusnya ambil isteri orang yang kita dapati nikah batin, nikah apa semuanya, semua tu nak memuaskan nama nafsu. Jadi semua dasarnya adalah apa? Bahawa wali itu boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi, kalau Khidir ni betul-betul, kalau dia wali pun dia tak boleh keluar daripada syariat Nabi SAW. Dia mesti tolong. Sebab Allah dah katakan dalam ayat tadi, aku dah ambil janji daripada setiap Nabi, supaya beriman kepada Nabi yang datang selepas itu, membenarkan kamu. Kalau dia benarkan syariat kamu, kamu mesti tu'minan lagi, kamu itu beriman kepadanya. Walatam surun lah, kamu mestilah untuk tolong dia. Tolong dia. Kenapa khidir tak ada itu? Ada yang cakap lebih dalam tu khidir tu wujud dari zaman Nabi Musa SAW sampai sekarang. Mana dia? Tanya juga khidir, mana hadis sahih, mana hadis tak sahih, tafsir ni betul ke tafsir tak betul. Apa dia dapat? Orang bergaduh siapa jadi khalifah dan seterusnya, siapa yang patut jadi khalifah, tak pula dia datang tolong selesaikan masalah. Apa dia buat? Orang kata dia adalah orang yang berikan kewalian kepada wali. Setiap zaman dia ada wali, nanti dia yang akan datang dan berikan kewalian kepada dia. Satu kebatilan tu apa? Ada orang berkeyakinan dekat Aqsa tu lah. Dia kawasan Aqsa tu lah. Dia dah berbantu tu. Lepas tu dia tandakan tu. Baru setiap hari Jumaat nanti ada satu satu waktu boleh hindar akan solat di sana. Dan mereka ada juga yang berkeyakinan tentang Abdul Syahid yang pemula yang dibelah tu. Lah khidir yang akhirnya Abdul Syed yang waktu dajjal khidir kena hidup lagi. Dalil pun khidir tak hidup lagi. Apa dia? Ini Musa bin Mansa tu siapa? Musa bin Mansa bukan Nabi Musa lah, lain orang. Lain orang, salah seorang dia berada kitab. Tapi kalau ikut dia punya hasil sila, keturunan Nabi Ibrahim juga. Tapi lain, Musa lain, Musa banyak. Baik, lagi satu dalil, Khidir tak mungkin hidup pada zaman Nabi SAW. Apapun tak mustahil orang tu panjang apa ni umurnya. Adalah hadis Nabi SAW. Pada satu hari, dia kata satu hari, satu malam, satu hari, dia cakap dengan sahabat-sahabat, takkan ada satu jiwa pun yang hidup sekarang, yang ada sekarang kat atas muka bumi ni, sekarang ni yang akan hidup selepas 100 tahun. Tapi ini dalam Bukhari dan Muslim. Tak Bukhari saja katanya. Tapi dalam Bukhari. Maknanya Waktu tu misalnya zaman Madinah dah lepas apa ni, dah lepas hijrah 100 tahun lepas itu, semua yang ada ke bumi ni, bukan kat Madinah je, semua yang ada ke bumi ni akan mati. Tak akan ada yang nafsun yang akan hidup lagi. Semua akan habis. Jadi paling panjang umur sahabat tu adalah 100 tahun selepas itu. Kalau waktu tu umur dia dah 100 tahun, kalau lah sama parasi umur dah apa dia, dia masih wujud lagi dah berapa ratus tahun, paling banyak dia boleh hidup tu maksimum 100 tahun lepas itu. Tak ada lagi. Mana kita boleh hidup lagi? Ada orang sorry je lah. Bila apa tu dekat kata kira datang kat, kalau salam kan, dia tak ada tulang. Macam-macam yang punya jari tak ada tulang. Jadi ini jadi kan? Bukan, pokoknya bila salam kan? Oh, tak ada. Ada orang yang sakit tulang. Ini apa? Jual lebih dengan lagi besar. Menaku macam lima. Dah, lupa nanti. No, ada lima set. Tak jelas. Tak nyata sebelum ke selepas ke Allah. Tapi zahirnya waktu hari dia beri ceramah, kata Nabi SAW beri ceramah pada Bani Israel. Bila kita beri ceramah selalu ni, bila dah stable dah dekat masjid ke ataupun dah settle down, dia most likely dia dah disambutkan sampai dekat Palestin. Kalau tak mustahil masih kat bumi tih ke dan sebagainya Allah. Itu pun ada dalam riwayat, walaupun tak sebut kat sini, pasal banyak tak boleh dipertanggungjawabkan. Sampai Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia waktu ditih di padang pasir yang tersesat tu, waktu 40 tahun tu, ataupun tidak. Allah, kita pun tak tahu. Banyak kita punya riwayat daripada alur kita. Yang penting Quran nak kasih mesej siapa pada kita kat sini, tentang kekuatan Allah SWT, tentang hari kiamat sebenarnya. Bahawa banyak benda yang berlaku, susah payah dan seterusnya, rupa pun ada belakang semua ada kebijaksanaan daripada Allah SWT. Dan Allah SWT boleh berikan ilmu kepada siapa yang dia kehendaki. Itu pun ilmu tu tak berapa, sikit saja. Dan juga hendaklah kita sabar dalam untuk ilmu. Itu antara dan kata Allah SWT, abdan min ibadina. Qadar ini nama pun tak sebut dalam Quran. Kata Allah SWT refer dia pada apa sebagai hamba daripada hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina. Kami telah muliakan dia dengan rahmat daripada Rabb kami. Rahmat kalau macam ini dalam Al-Quran selalu maknanya wahyu. Kemudian wa'allamnahu min ladunna ilma, dan kami telah mengajarkan kepadanya dan ilmu daripada Rabb kami. Ada tak ilmu yang bukan daripada sisi Allah SWT? Semua ilmu daripada Allah SWT. Jadi ini ilmu dari sisi Allah nak menunjukkan kemuliaan ilmu tersebut. Macam benda-benda yang dinisbahkan kepada Allah SWT. Kelak nasatullah untuk Allah SWT. Semuanya lah kita nak Allah SWT. Tapi apa? Mulia yang kita tersebut. Baitullah dan seterusnya. Masjidullah, masjid-masjid Allah. Amin. Dia benar kat sini siapa sebenarnya? Nabi Musa AS. Sebab dia berpegang teguh kepada ilmu yang dia dapat pada syariat dia. Dan tak disalahkan. Dia tak disalahkan oleh Nabi Khidir. Kerana bersikap demikian. Bahkan itulah yang sepatutnya. Bila kita ada ilmu, kita gunakan apa yang kita ada. Dan ini adalah specific case saja, bukan semua case macam itu. Pasal ada orang kata dengan kita, kalau awak dah belajar, akan ada macam-macam ilmu macam ini lah. Kat belakang ni ada maknanya macam ini. Ada orang boleh buat gitu, ada orang boleh buat gini sebab dia dah dapat ilmu muka tertentu. Masalah ni. Boleh eh? Tak boleh lah. Ada orang ni dah belajar, kata dah belajar gini, dah batin sangat. Batinnya batin, makrifatnya makrifat. Lama-lama dia boleh buat benda-benda yang pelik-pelik. Pelik tak apa, tapi ini satu perkara yang menyalahi hukum akal, hukum syarak. Itu semua salah. Ada lagi, banyak lagi kisah tentang Nabi Musa AS ni eh. Ada paling banyak cerita yang dalam Al-Quran dan Hadis juga. Allahu'alam. Kalau orang tanya tentang Khidir ini, kita senanglah, kita dah tahu ni karangannya, karangan kitab ni karangan siapa? Ibnu Katsir Rahimah Ta'ala. Tadi dia cakap secara apa ni, dengan terang-terangan bahawa yang benarnya Khidir ini adalah Nabi, dia dapat wahyu. Dan minimum pun dia adalah seorang utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada utusan daripada malaikat ataupun utusan daripada Nabi. Itu dia. Dan kalau dan mereka semua respect akan apa ni kata-kata Ibnu Katsir sebagai ulama tafsir, ulama mereka takutnya mereka gunakan pendapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.